Kesetiaan. Kesetiaan adalah kesiapan untuk bersama. Ketika kita menginjak dewasa, maka kita membutuhkan teman hidup untuk bersama dunia dan akhirat. Kita butuh tempat curhat, berbagi, dan berdiskusi untuk menjadi pegangan hidup, dan ia sekaligus adalah pasangan hidup. Saat kita menginjak dewasa, kita berdoa agar mendapat pasangan yang baik, melakukan pemilahan dan pemilihan untuk mendapat jodoh karena pertimbangan harta, kekayaan, karena nasab, atau karena agamanya. Tetapi seringkali ketika kita telah mendapat pasangan, sebulan dua bulan terasa mesra, tetapi setelah itu seringkali kita tergoda dengan rumput tetangga yang lebih hijau dari rumput kita. Sering kita melihat pasangan orang lain lebih ideal. Sering melihat pasangan orang lain itu lebih cerdas, lebih pintar, lebih kaya. Maka ini mengakibatkan selalu percekcokan di dalam rumah tangga. Ia tidak puas dengan pasangan. Ia selalu bertengkar di rumah tangga. Tidak ada lagi kesejukan. Tidak ada lagi kedamaian di dalam keluarga. Suatu saat suami istri memutuskan untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya. Di depan pengadilan ditanyakan, "Apakah Anda siap untuk bercerai?" Ditanyakan oleh sang hakim yang mengatakan, "Saya sudah siap karena sudah kami tidak sanggup mencari kedamaian di dalam rumah tangga." Perempuannya pun menjawab bahwa kami pun sudah siap bercerai karena kami sudah tidak sanggup untuk hidup bersama. Dulu ia saling mencintai, ia memilihnya sebagai jodoh. Dulu ia sangat menyayangi dan memilihnya sebagai pasangan. Ia berikrar di depan hakim untuk bercerai. Terjadi perceraian antara keduanya. Sahabat, perceraian terjadi karena ego masing-masing. Sahabat, perceraian terjadi karena ia melupakan pada saat ia saling mencintai. Sahabat, ia bercerai karena ia lupa pada saat dia berupaya dan berdoa untuk mendapat pasangan buat dirinya. Terjadilah perceraian antara keduanya. Ia melupakan bahwa beribu-ribu orang, mungkin juga banyak sekali orang yang sampai sekarang ini berdoa agar mendapat pasangan. Tapi mengapa kita menyia-nyiakan kesetiaan dari pasangan kita? Tapi mengapa kita tidak bisa memperbaiki kesalahan, kekurangan, menyempurnakan dari kekurangan itu sehingga tetap terbangun kesetiaan? Sahabat, kesetiaan adalah segalanya. Dan hanya dengan kesetiaan kita bisa membangun kebersamaan dan bisa membangun rumah tangga yang sejahtera dan terinspirasi di dalamnya. Sahabat, dari saya Khalil Nafis untuk Ras FM.